السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pada subbab yang terakhir dari kumpulan ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan penetapan sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah, yaitu Itsbatu ru'yatil mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Penetapan bahwa kaum mukminin melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Di dalam sebab ini terdapat 4 ayat Al-Qur'an yang kesemuanya menunjukkan bahwasanya kaum mukminin melihat Allah Jalla wa'ala yaumal qiyamah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata ulama bahwasanya pembahasan ini termasuk min ashrafi masaili usuluddin wa ajalliha, termasuk di antara salah satu pembahasan yang paling mulia dalam masalah dasar-dasar agama Islam. Dan alul ilm, ulama mengatakan bahwa pembahasan ini, yaitu melihat penetapan bahwa kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala, adalah termasuk a'lal ghayah, yaitu tujuan yang tertinggi yang diharapkan oleh kaum mukminin dari pahala, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk perkara yang harus kita yakini bahwa penetapan kaum mukminin melihat Allah taala pada hari kiamat ditetapkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Salaf, dan Al-Aql dan Akal. Adapun Al-Sunnah wal-Jamaah juga meyakini bahwa seseorang di surga itu tidak hanya bisa menikmati ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan tana'um bil makhluk, yang terkait dengan bernikmat-nikmat dengan makhluk. Bahkan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya ada sesuatu yang lebih mulia di surga daripada atana umbil makhluk, bernikmat-nikmat dengan makhluk berupa makanan di surga, minuman, nikah dengan bidadari, pakaian dan seterusnya. Ada yang lebih tinggi dari itu, bahkan puncak kelezatan adalah bukan bernikmat-nikmat dengan makhluk, menikmati makhluk sebagai ganjaran bagi orang-orang yang beriman, ahlul jannah. Yang tertinggi adalah an-nadharu ila wajhillahil karim, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, yang wajah Allah adalah sifatnya dan bukan makhluk. Bernikmat-nikmat dengan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting terkait dengan ahlus sunnah wal jamaah, kedudukan mereka ini wasatun, tengah-tengah antara man yurid, yaitu alladzina yuriduna minallah wala yuridunallah. Kelompok pertama, mereka ini yuriduna minallah wala yuridunallah. Ahlussunnah wal jamaah tidak begitu. Satu sisi yang lain, ahlussunnah wal jamaah juga tidak seperti kelompok yang kedua. Kelompok kedua ini yuridunallah wala yuriduna minallah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah bagaimana tipenya? Mereka ini yuridunallah wa yuriduna minallah, yaitu thawabahu, pahalanya. Orang-orang yang kelompok pertama tadi, yuriduna minallah, menghendaki pahala Allah, sesuatu yang dari Allah tapi tidak menghendaki Allah, maka orang yang seperti ini tidak ada di hati mereka kecuali iradatu na'imil jannah al-makhluk. Tidak ada dalam hati mereka kecuali menghendaki kenikmatan surga yang terkait dengan makhluk, bernikmat-nikmat dengan makhluk maksudnya. Ini adalah aktsarul mutakallimin al-munkirin ru'yatullah. Siapa mereka itu? Kebanyakan dari mutakallimin ahlul kalam yang mengingkari ru'yatullah dan mengingkari at-taladzud, bernikmat-nikmat dengan melihat wajah Allah di akhirat, dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah lan bolo-bolo ini. Kemudian kelompok yang kedua, mereka ini adalah yuridunallah wala yuriduna minallah. Mereka menghendaki Allah namun tidak menghendaki pahala dari Allah, tidak menghendaki sesuatu yang dari Allah. Mereka ini adalah kelompok orang-orang yang menetapkan ar-ru'yah, akan tetapi mereka menjadikan itu di luar jannah. Artinya di surga enggak ada itu, melihat wajah Allah. Maka mereka ini hakikatnya telah menodai kehormatan jannah, surga. Nah, kalau ahlus sunnah wal jamaah, mereka berpegang dengan firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 29 jika tidak salah nulis, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah, jelas sekali ini ayatnya, turidna Allah, mengendaki Allah, intinya dari ayat tersebut. Sampai pada akhir-akhir ayat, fa innallaha 'adda lil muhsinat minkunna ajran 'azima. Fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Jadi jangan sampai akar kesesatan dua kelompok tadi adalah menganggap namanya surga itu hanya tempat bernikmat-nikmat dengan makhluk. Makan, minum, bidadari, pakaian, dan seterusnya. Yang benar adalah surga adalah tempat kenikmatan yang mutlak, yang sempurna, baik itu terkait dengan bernikmat-nikmat dengan makhluk, yaitu al-iradah minallah, yuriduna minallah, begitu, maupun kenikmatan yang terkait dengan iradatullah, menghendaki Allah, yuriduna Allah. Jadi mungkin ya, mungkin. Saya enggak tahu syairnya, enggak hafal. Syairnya Sufiyah itu yang bukan surga yang saya harapkan ketika saya melakukan ketaatan, tetapi dan seterusnya. Mungkin ini karena berangkat dari apa? Berangkat dari pemahaman yaitu yuridunallah wala yuriduna minhu. Tembangan-tembangan mereka itu. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam dalil Al-Qur'an terdapat pada bab kita ini ada 4. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama itu menunjukkan kepada penetapan ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah dari dua sisi. Yang pertama dari wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Mengapa berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Ini tidak bisa difahami kecuali faedah asalnya, faedah pokoknya ditetapkan, yaitu berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan mata, dengan dua mata manusia. Kalau itu terkait dengan manusia, dengan mata kepala, benar-benar melihat dengan mata kepala, bukan melihat dengan hati, bukan melihat yang maknawi, tidak ditetapkan melihat yang sebenarnya, yang hakiki, melihat yang majazi, maksudnya tidak, benar-benar melihat. Dari mana penetapannya? Dari dua sisi. Pertama disebutkannya kata wajah, wujuh, yang berseri-seri itu, wujuh yawma idzin nadhirah. Ini menunjukkan benar-benar melihatnya adalah dengan anggota tubuh yang terletak pada wajah, makanya wajahnya disebut berseri-seri. Benar-benar penglihatan yang hakiki, yang makna sebenarnya, bukan penglihatan yang kata kiasan saja. Karena disebutkan kata wajah, padahal ainain, dua mata tempatnya adalah di wajah bagi manusia. Kemudian yang kedua adalah adanya an-nadharu yang al-mu'adda bi'ila fi'il. Saya ulangi, isim nadhira yang dimuta'adikan dengan ila. Jadi perlu diketahui an-nadhar itu dalam Al-Quran mempunyai beberapa makna. An-nadhar ada yang tanpa mu'adda dengan huruf, tanpa dimuta'adikan dengan huruf, jar. Seperti firman Allah Ta'ala, hal yang duruna illa sa'ah. Atau ada an-nadhar yang mu'adda dengan huruf fi, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 180 kalau tidak salah nulis ayatnya. Ini berarti maknanya adalah yaitu maknanya adalah ar-ru'yah yang mengandung al-i'tibar, ta'ammul, tafakkur, merenungi, memikirkan. Kalau nazar dengan fi. Kemudian an-nazar yang muada dengan ila, ini maknanya adalah ar-ru'yah al-basariyah, penglihatan mata. Oleh karena itu, dengan adanya nadhirah, ila rabbiha nadhirah, satu wajud dalalah tersendiri. Karena nadhir dan nadhirah dimuadakan, dimutaadikan dengan apa? Huruf ilah. Itu menunjukkan ru'yah basariyah, penglihatan mata kepala. Benar-benar penglihatan yang hakiki. Apalagi diperkuat sebelumnya dengan tempat kedua mata wajah yang disifati berseri-seri. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Semakin kuat sekali ayat ini menetapkan penetapan ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah, melihatnya kaum mu'minin kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Alal araiki yanzurun, pada ayat yang kedua, bagaimana wajudallahnya mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Memandang apa yang dimaksud di sini? Memandang yang dimaksud di sini, walaupun tadi dikatakan bahwasanya an-nadhar kalau tidak dimutaadikan dengan huruf jar seperti dalam surat Az-Zukhruf ayat 66, maknanya adalah di ayat tersebut adalah yantadhirun, menunggu. Namun dilihat konteksnya pada ayat yang kedua ini. Konteksnya karena pada ayat yang sebelumnya dalam surat yang sama Al-Mutaffifin disebutkan ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, tentang orang-orang kafir yang terhalangi melihat Allah. Maka ayat yang sesudahnya ini, ayat yang sesudahnya ini, karena pada ayat-ayat yang sebelumnya, di antara ayat-ayat yang sebelumnya maksudnya ada ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, orang-orang kafir terhalangi melihat Allah. Kemudian pada ayat yang sesudahnya kok disebutkan alal araiki yanzurun, maknanya apa? Kaum mukminin melihat wajah Allah. Lawan dari kafirin yang disebutkan pada di antara ayat-ayat yang sebelumnya. Begitu cara mengambil sisi pendalilan atau alasan pendalilan. Kemudian berikutnya, ayat yang berikutnya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ada kata ziyadah dan ada kata mazid, tambahan. Maka ditafsirkan oleh mufassirin, tambahan di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan yang tertinggi di surga. Tidak ada lagi kenikmatan yang lebih tinggi darinya di surga. Bisa berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah. Jadi perhatikan khususnya ayat yang terakhir itu, coba perhatikan. Lahumma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka, yaitu bagi ahlul jannah, mereka itu mendapatkan apa saja yang mereka kehendaki. Kalau Anda maniak pemain bola, nonton bola, Piala Dunia, kemudian sampai subuhnya terlambat karena gara-gara melekan, begadang, maka kalian sudah ngaji, akhirnya kalian tinggalkan lillahi ta'ala, gampang. Kalau kalian maniak bola, mintalah kepada Allah di surga, karena kalau Anda ditakdirkan oleh Allah dengan karunia-Nya dimasukkan dalam surga, Anda akan mendapatkan apa saja yang Anda inginkan. Al-jaza' min jinsil amal. Lahum ma yasha'una fiha. Mereka di surga mendapatkan apa saja. Bagi mereka, untuk mereka di surga mendapatkan apa saja yang mereka apa? Kehendaki. Kalau dulu sebelum ngaji maniak nonton yang jelek-jelek, mengumbar aurat, kemudian sudah ngaji bertobat, dia tinggalkan itu karena Allah, semoga Anda masuk surga, kalau sudah masuk surga Anda bisa pilih bidadari yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, kenikmatan bernikmat-nikmat dengan bidadari tersebut. Al-jazak min jinsil amal. Itu pun masih ada tambahannya. Waladaina mazid. Masih ada tambahannya. Apa tambahannya? Kenikmatan yang jauh dan melebihi kenikmatan bernikmat-nikmat dengan bidadari, bernikmat-nikmat dengan makanan di surga dan seterusnya, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-mazid tafsirkan oleh banyak ulama dengan tafsiran yang ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu an-nadharu ila wajhillahil karim. Oleh karena itu, pernah dalam sebuah riwayat Imam Muslim, ada seseorang yang dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bukan Imam Muslim, di sini saya tulisnya, itu disebutkan tentang seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Afil jannah khail, apakah di surga ada kuda? Mungkin kalau Anda sekarang atau anak-anak zaman sekarang, apakah seorang bertanya kepada ustaz baru ngaji, baru taubat, kemudian bertanya, apakah di surga ada motor balap atau mobil balap? Karena mania itu, game-nya itu, tontonannya itu, piala dunia itu, pokoknya itu. Mania itu, sampai lupa sholat, lupa ngaji, lupa belajar ilmu fardhu ain, begitu kenal pengajian, tinggalkan itu semua. Nah ini, sebagai pengingat Anda semuanya, kita semuanya. Afil jannah khail, apakah di surga ada kuda? Fa inni uhibbul khail, karena saya suka kuda. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in yudkhilakallahul jannata, jika Allah memasukkan engkau ke dalam surga, fala tasyau an tarkaba farasa min yaquta hamra tatiru bika fi ayil jannah syi'ta illa fa'alta. Kurang lebihnya seperti itu harakatnya. Maka tidaklah engkau menginginkan menaiki kuda yang terdiri dari yakut, yang hamra, yang merah. Merah sepertinya maksudnya di sini. Yang engkau dengan kuda itu terbang. Kemudian di surga bagian manapun yang engkau kehendaki. Maka kecuali, tidaklah engkau menginginkan seperti itu. Begitu maksudnya. Kecuali engkau akan bisa, pasti bisa melakukan. Terlaksana keinginanmu. Pasti bisa melakukannya. Jadi, kalau orang yang ketika belum ngaji maniaknya adalah modifikasi moge misalnya, sudah hartanya dihabiskan untuk itu, kemudian waktunya dihabiskan untuk itu, kemudian dan seterusnya gonta ganti motor gede, sampai kemudian lupa sholat, lupa infak, lupa baca Al-Quran, lupain dan seterusnya, kemudian ngaji tahu dia tinggalkan itu semua. Dia cari nanti di surga motor gede yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, gak pernah terlintas dalam hati. Begitu juga bagi wanita dan seterusnya. Enak sekali jadi hamba Allah. Karunia Allah itu luas. Ini pengaruh dari beriman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena wajah Allah termasuk sifat Allah. Sungguh sangat miskin, kasihan sekali orang yang menolak penetapan sifat wajah bagi Allah. Bagaimana dia menghadapi ayat-ayat yang seperti ini, dalil-dalil tentang penetapan melihat wajah Allah? Dia gak meyakini Allah memiliki wajah. Sengsara sekali hidupnya. Ini kenikmatan yang terbesar di surga. Ya, kita langsung masuk kepada al-istidlal ala itsbati asma'illahi wa sifatihi minas sunnah, yaitu berdalil dengan penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dari as-sunnah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu yang terlewatkan. Siapakah yang mendapatkan kenikmatan terbesar bisa melihat wajah Allah Ta'ala? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa siapapun yang telah menjadi ahlul jannah, pastilah mendapatkan janji bisa melihat wajahnya yang maha mulia. Masya Allah. Tidak ada satupun penduduk surga yang dikecualikan darinya, karena mengecualikan seseorang dalam masalah yang seperti ini butuh dalil. Dan tidak ada dalil yang mengecualikan. Maka baik kaum orang muslim itu sempat masuk neraka dulu, baru kemudian masuk surga, pokoknya hasil akhirnya dia menjadi penduduk surga, pastilah bisa melihat wajah Allah. Ini karunia Allah sungguh sangat luas. Jadi wallahi kita benar-benar mendapatkan kenikmatan yang tidak ternilai, bisa belajar akidah yang benar sehingga mati minimalnya keimanannya itu sah, keislamannya itu sah, tidak kufur gara-gara syirik dalam masalah nama dan sifat Allah, tidak kafir gara-gara syirik dalam masalah uluhiyah Allah, tidak kafir gara-gara syirik dalam masalah rububiyah Allah. Batasan paling minimal saja, asal sah keislamannya, kan akhirnya nanti masuk surga. Kalaupun seandainya tidak mendapatkan ampunan dari Allah sehingga harus masuk ke neraka dahulu. Nah, itu harga mahal belajar akidah yang sahihah itu seperti itu. Dan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah dari jutaan manusia yang pada detik ini terhalangi untuk mempelajari akidah yang benar. Dan pilihan Allah itu tidak kemudian kita kufuri. Jadi kita tidak kebetulan bisa sampai di sini, bisa berkumpul di sini mempelajari akidah yang sahihah. Tetapi karena jika Anda ikhlas dan mutabaah, berarti karena Allah memang memilih Anda dan mengecualikan Anda dari jutaan manusia yang lain dari berbagai penjuru dunia yang tidak sempat ataupun terhalangi mempelajari akidah yang sahihah. Kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan harta hakikatnya. Karena kalau sampai kafir, pastilah dia tidak bisa mati dalam keadaan kafir, tidak bisa masuk surga. Giliran selanjutnya tidak bisa masuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dipilih oleh Allah Ta'ala termasuk orang-orang yang bisa melihat wajahnya. Allahumma amin. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, thumma fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fasunnah tufassirul Qur'ana wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu. Kemudian di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sunnah itu menafsirkan, menjelaskan Al-Qur'an dan menunjukkan tentang kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan mengungkapkan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. As-sunnah. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang dalil-dalil dari as-sunnah yang sahihah terkait dengan penetapan sifat-sifat Allah, maka mari kita pelajari apa makna sunnah. As-sunnah secara bahasa adalah at-tariqah, jalan hidup. Baik jalan yang baik maupun jalan yang buruk, terpuji atau tercela, itu semua masuk dalam cakupan kata as-sunnah. Adapun secara istilah, pemakaian istilah sunnah oleh ulama berbeda-beda maksudnya sesuai dengan pembahasan disiplin ilmu yang sedang dibahas di dalam sebuah kitab. Menurut ulama usul, itu maksud as-sunnah itu ada sisi penekanan tersendiri. Kalau dibandingkan dengan menurut ulama ahli fikih juga demikian. Di sana ada pembahasan as-sunnah menurut ulama ahlul hadis. Jadi sunnah terkadang maknanya adalah tidak wajib, yaitu mustahab. Sunnah terkadang maknanya adalah al-hadith. Sunnah terkadang maknanya adalah seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu Al-Quran maupun al-hadith. Sunnah terkadang lawan dari bid'ah. Jadi macam-macam maknanya tergantung konteksnya. Maka dari itu ketika kalian mendapatkan ini kitab apa ini? Kitab masalah fikih. Dikatakan sunnah. Oh, maksudnya adalah mustahab. Jadi disesuaikan dengan bidang disiplin ilmu yang sedang dibahas dalam kitab tersebut. Adapun dalam al-wasithiyah ini, sunnah yang dikatakan oleh Syekhul Islam di sini, konteksnya adalah sunnah yang dimaksud adalah dalil-dalil dari al-hadith terkait dengan penetapan sifat-sifat Allah Ta'ala. Perlu diketahui bahwa kedudukan as-sunnah sama dengan Al-Quran, ditinjau dari sisi sama-sama wahyunya, sama-sama menjadi sumber hukum dalam Islam. Maksudnya bagaimana? Kalau ada satu hadis sahih saja atau hasan, maka wajib diterima sebagai dalil dalam berhujjah dalam semua masalah. Walaupun kalau sudah bisa menunjukkan sebuah kesimpulan, ya itu tentunya. Kecuali kalau butuh dalil yang lainnya dari Al-Quran misalnya. Jika ada contoh seperti itu, ini hanya permisalan saja, tidak mesti ada. Kalau misalnya sebuah hadis yang sahih sudah bisa dengan sendirinya menunjukkan kesimpulan wajibnya ini, haramnya ini, dan seterusnya. Karena kadang sebuah dalil hadis itu perlu digabungkan dengan hadis yang lain agar tahu kesimpulannya ini haram atau sekedar makruh saja. Dikumpulkan dari dalil-dalil yang ada, tidak hanya satu hadis saja. Tetapi ada satu hadis yang untuk suatu masalah sudah bisa menunjukkan tentang kesimpulan tertentu dalam syariat Islam ini. Maka kalau sebuah hadis yang sahih sudah bisa menunjukkan kesimpulan tertentu terkait dengan ajaran Islam ini, maka wajib kita tetapkan hukum yang ditunjukkan tadi atau syariat yang ditunjukkan tadi, misalnya itu terkait dengan penetapan syariat wajibnya ini misalnya, walaupun belum mendapatkan satupun dalil dari Al-Quran, karena kedudukannya sama antara Al-Quran dan Al-Hadith yang sahih, maksudnya yang tidak dhaif. Tidak menunggu saya belum tahu dalilnya dari Al-Quran. Tidak. Sudah cukup. Sama-sama wahyu Allah. Dengan catatan sudah bisa menunjukkan sebuah kesimpulan hukum. Misalnya dalam syariat tentang wajibnya apa atau sunnahnya apa. Baik. Walaupun dari sisi keutamaannya, tentu Al-Quran lebih tinggi kedudukannya dari as-sunnah. Karena Al-Quran adalah kalamullah, baik lafadz maupun maknanya. Sebatas membaca huruf-hurufnya saja sudah termasuk bentuk ibadah kepada Allah. Makhluk tidak ada yang bisa menyusun kata-kata seperti Al-Quran. Juga demikian Al-Quran tidak boleh dibaca dengan menyampaikan maknanya saja. Kalian baca surat dalam sholat, kalian baca maknanya saja. Yang penting kan gak salah maknanya. Gak boleh kalau Al-Quran. Atau kalian berkhutbah, berdalil, kalian baca maknanya saja. Allah berfirman yang maknanya demikian. Kalian sebutkan baca bahasa Arabnya. Gak boleh. Tapi kalau hadis boleh. Dengan menyampaikan adab, au fima maknahu, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lafadznya enggak persis enggak apa-apa, asal terpenuhi syarat menyampaikan hadis dengan makna, bukan dengan lafadz persis. Ini Dari perbedaan-perbedaan inilah yang menunjukkan Al-Quran dari satu sisi memiliki kedudukan lebih tinggi dari As-Sunnah. Walaupun dari sisi yang lain sama kedudukannya, sama-sama sebagai sumber hukum Islam, sama-sama sebagai wahyu Allah, sama-sama satu saja dari ayat Al-Quran ataupun satu saja dari hadis yang sahih, kalau sudah bisa menunjukkan kesimpulan hukum tertentu, ya sudah tanpa menunggu adanya dalil yang lain. Jadi jangan bingung kalau dikatakan Al-Quran itu lebih tinggi daripada Sunnah. Ditinjau dari si mana dulu? Al-Quran itu sama kedudukannya dengan As-Sunnah. Ditinjau dari si mana? Itu perlu difahami. Juga demikian kedudukan As-Sunnah dijelaskan oleh Syekhul Islam di sini adalah menafsirkan makna Al-Quran. Berdasarkan surat An-Nahl ayat 44. As-Sunnah menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran yang masih global. Dengan memperincinya. Seperti misalnya masalah sholat, puasa, zakat. Kita enggak bisa sholat dengan sempurna kalau hanya berpegang kepada Al-Quran saja tanpa berpegang teguh dengan As-Sunnah yang hakikatnya itu bagian dari berpegang teguh dengan Al-Quran sesungguhnya. Maksudnya secara lafad, hanya berpegang teguh dengan lafad Al-Quran saja, secara zahir lafad Al-Quran saja, tanpa mengikuti tuntutannya. Karena hakikatnya berpegang, yang dinamakan berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim itu juga konsekuensinya berpegang teguh dengan As-Sunnah. Karena memang kita diperintahkan untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. Tetapi maksud saya adalah berpegang pada lafad persisnya secara zahir. Lafad itu kan gak ada perincian dalam Al-Quran tata cara sholat serinci yang ada dalam banyak dari As-Sunnah. Maka dari itu inilah fungsi As-Sunnah menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran yang masih global. Kemudian diperinci bagaimana terkait dengan masalah sholat, puasa, zakat, manasik haji dan seterusnya. Karena demikian, maknanya apa ini konsekuensinya? Syekh mengatakan fasunnatu fasirul Quran wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya di antaranya adalah tidak mungkin As-Sunnah yang sahihah dan ataupun hasanah, yang hasan, yang sahih derajatnya ataupun yang hasan, tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan yang ada adalah kedudukan As-Sunnah menafsirkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran. Kok dikatakan penafsir, penjelas, kok bertentangan? Kan enggak mungkin, mustahil. Kemudian mukadimah yang terakhir terkait dengan As-Sunnah sebelum kita masuk dalam penjelasan dalil, bahwa hadis yang seperti apakah derajatnya yang bisa menjadi dalil dalam syariat Islam ini, dalam semua masalah akidah, fikih, muamalah, akhlak. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam ucapan yang lain, wala yajuzu an yu'tamada fi syariah 'ala al ahadits adh-dha'ifah allati laysat sahihah wala hasanah. Ini sudah saya tulis artikel-artikel tentang ini. Artikel tentang ini dalam Muslim RID di judul bolehkah meriwayatkan hadis yang tidak diketahui derajatnya. Ucapan Syekhul Islam ini seingat saya sudah saya sebutkan di sana. Tidak boleh seseorang, tidak boleh bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif, yang bukan sahih dan bukan hasan di dalam urusan, di dalam masalah syariat ini. Jelas sekali linci beliau. Dhaif enggak boleh berarti Apa dhaif itu? Bukan sahih dan bukan hasan. Ini istilah ulama-ulama mutaakhirin, namanya sahih itu, namanya hadis itu dibagi tiga, sahih, hasan, dan dhaif. Walaupun nanti sahih ada sahih li ghairihi dan seterusnya, masih terbagi lagi. Tapi secara garis besar, sahih, hasan, dhaif. Yang terakhir ini sajalah yang terakhir ini yang tidak boleh dijadikan apa? Hujjah dalam urusan syariat ini. Yang boleh adalah yang sahih atau hasan. Kalau ulama mutaqaddimin mengatakan hadis sahih itu maksudnya adalah asal tidak dhaif itu sahih. Itu kalau ulama-ulama mutaqaddimin. Sehingga maksud sahih itu adalah lawan dari dhaif. Kalau ulama sekarang, sahih belum tentu sahih itu mencakup apa? Kalau sahih itu masih ada di sana yang hasan selain yang dhaif. Jadi selain yang dhaif, tidak hanya sahih saja. Kalau ulama mutaakhirin, ulama sekarang. Tapi ada yang hasan. Kalau ulama dahulu mengatakan sahih itu ya asal tidak dhaif. Yang oleh ulama sekarang hasan pun masuk sahih ulama, oleh ulama yang terdahulu. Padahal yang ulama sekarang dikatakan itu hasan bukan sahih. Tapi bisa menjadi hujjah, dalil. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Arabi dengan alif lam, kalau tanpa alif lam itu yang sesat. Kalau Ibnul Arabi ini yang ulama kita, la yajuzul amal bil hadith al-dha'if, tidak boleh mengamalkan hadith yang dha'if mutlaqa, secara mutlaq, la fi fadailil a'mal wala fi ghairiha, tidak dalam masalah keutamaan-keutamaan amal soleh, tidak juga dalam masalah selainnya, secara mutlaq enggak boleh beramal dengan hadis dhaif. Sekarang bagaimana kalau sekedar meriwayatkan saja? Terkadang kalian pulang kampung, kemudian dipandang oleh orang-orang kampung kalian yang paling alim di kampung tersebut, karena kok pegangannya buku bahasa Arab, walaupun marfu dibaca majrur, majrur dibaca mansub. Pokoknya kan pegangannya kelihatan akidah wasitiyah, masya Allah, syarah ini, syarah itu. Kemudian diminta khutbah atau diminta ngisi kajian. Nah, kalian berpikir daripada ahlul bid'ah yang ngisi lebih baik saya. Akhirnya ambil asal hadis saja, kalian enggak tahu ini sahih atau tidak. Pokoknya kan ada ruwahu Tirmidzi, ruwahu al-Imam Ahmad, sudah. Nah, bagaimana hukum meriwayatkan yang seperti ini, yang enggak tahu, kalau ditanya tahu sahih apa tidak? Enggak tahu, pokoknya kan ada di buku, saya enggak tahu ini sahih atau tidak. Maka perhatikanlah kalam ulama yang sudah saya nukilkan di artikel yang saya maksud tadi, bahwasanya haram meriwayatkan hadis yang tidak diketahui sahih atau tidaknya. Karena hal itu termasuk dosa berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis berikut ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafa bil mar'i kadhiba ay yuhaddisa bi kulli ma sami. Cukuplah seorang dikatakan dusta menyampaikan apa saja yang dia dengar. Enggak peduli sahih atau tidak, sampaikan. Ini sudah disebut dusta ini dalam riwayat Imam Muslim. Juga demikian dalam sebuah riwayat hadis dari Abu Hurairah yang disebutkan dalam As-Silsilah As-Sahihah, kafa bil mar'i ithma an yuhaddisa bi kulli ma sami. Cukuplah seorang dikatakan dusta, yaitu menyampaikan sesuatu yang setiap yang dia dengar. Kadang kita sulit, memang ya ujian ini ya, ujian keimanan. Kadang kita membahas suatu masalah itu adanya hadis yang kita enggak tahu derajatnya. Tapi kok apa namanya, isinya cocok dengan yang kita harapkan, mau kita jelaskan. Ini bukan masalah cocok dengan selera atau tidak, ini masalah amanah ilmiah. Cari dulu. Kemudian juga berdasarkan sebuah hadis yang dikatakan oleh Syaikh Al-Albani, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, dan juga demikian dihasankan oleh sebagian ulama, ittaqul hadith anni illa ma ulimtum. Hati-hatilah menyampaikan hadith dariku kecuali dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ulimtum. Afan, salah bacanya. Ma alimtum. Apa yang kalian telah ketahui. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, maka hendaklah persiapkan tempat duduknya dari neraka. Kurang lebihnya demikian maknanya. Dan dalil yang lainnya serta fatwa ulama yang sudah disebutkan dalam artikel yang saya maksud. Sampai-sampai Syaikh Al-Albani menyampaikan sebuah fatwa dan saya nukilkan dalam artikel yang saya maksud, cuman tidak saya sebutkan, tidak saya tulis, catat di sini, yaitu intinya bagaimana kita bisa mengetahui sebuah derajat hadis. Beliau menyampaikan intinya, ya kalau ia ahlul hadis, maka dia boleh langsung menyebutkan hadisnya tanpa menyebutkan perawinya dan yang mengeluarkannya, karena dia mampu langsung menilai derajat hadis. Pokoknya kan asal dia sudah tahu kan, illa ma alimtum, hadisnya kan begitu, kecuali kalian sesuatu yang kalian telah ketahui. Dia sudah tahu derajat hadisnya, ya sudah boleh menyampaikannya. Itu kalau ahli hadis tahu cara mensahihkan hadis dan cara menilai sahih, maksud saya, atau mendhaifkan hadis tahu, ya silahkan langsung sampaikan hadisnya. Tapi dia sudah bertanggung jawab di hadapan Allah secara ilmiah. Kalau disuruh jelaskan bisa, tahu derajat hadisnya. Namun jika dia bukan ahli hadis, ini dari kalimat-kalimat dari fatwa Syaikh Al-Albani ya, saya nukilkan di artikel tersebut, bahwa jika dia bukan ahlul hadis, maka tugas dia mengetahui derajat hadis tadi. Seingat saya nukilkan di artikel tersebut. Maka tugas dia mengetahui derajat hadis tadi dengan cara apa? Yaitu berpegang pada kitab-kitab yang penulisnya mengkhususkan penyebutan hadis-hadis yang sahih saja. Sehingga kita taklid gitu. Gak masalah kalau kita gak tahu ilmunya, taklid gak masalah. Yang penting kita sudah keluar dari dosa berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan oleh Syaikh Al-Albani seperti kalau seorang mengambil dari kitab Sahihul Bukhari, walaupun pada sebagian hadisnya yang sedikit jumlahnya diperselisihkan oleh ulama derajatnya, namun kalau kita sudah taklid kepada Imam Bukhari, sudah lepas tanggung jawab ilmiah kita sebagai orang awam dalam mensahihkan, dalam menyatakan sebuah hadis sahih atau tidak. Atau disebutkan dalam Sahih Imam Muslim, ruwahu Muslim dalam sahihnya, sudah selesai kita tanggung jawab ilmiahnya. Saya taklid kepada Imam Muslim, kalau kamu mau debat, debat Imam Muslim. Saya enggak tahu, saya hanya taklid saja. Seperti itu. Atau misalnya antum sebutkan, ini disebutkan dalam As-Silsilah As-Sahihah, sudah selesai. Berarti itu kan dinilai oleh Syaikh Al-Albani sahih. Selesai sudah urusan kita. Atau kemudian disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, atau disahihkan oleh Imam Ahmad, dan seterusnya. Ada keterangan-keterangan yang seperti itu. Disahihkan oleh Al-Arnaut, disahihkan oleh, dan seterusnya. Sudah, kita sudah taklid saja. Jadi kalau ilustrasi kisah tadi, santri Madinah pulang kampung tadi, kelanjutannya kan masih bersambung tadi. Kelanjutannya adalah ya lihat dulu setiap hadis yang hendak mau disampaikan derajatnya apa, bukan berarti suruh menilai. Kalau enggak mampu ya dia tinggal buka di buku-buku yang ada biasanya catatan di bawahnya hadis ini sahih dan seterusnya. Maka ciri khas penuntut ilmu syar'i yang bermanhaj salaf suka membeli buku-buku yang bawahnya itu disebutkan derajat hadisnya. Karena tadi tidak boleh kita berpegang pada hadis dalam urusan agama ini, tidak boleh berpegang pada hadis yang dhaif. Sehingga keyakinan kita bersumber pada hadis yang sahih. Oleh karena itu nanti di saat menjelaskan wasithiyah ini, kalau mendapatkan penjelasan dalam penjelasan saya sebuah hadis yang kemudian dhaif, kemudian tidak saya jelaskan, saya lewati begitu saja, itu dalam rangka untuk mencukupkan diri dengan hadis yang sahih dan meninggalkan yaitu hadis yang dhaif. Baik, berikutnya kita masuk dalam dalam beberapa hadis yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini insyaallah taala. Dan kalau antum pelajari ilmu shalal hadis, bagaimana syarat-syarat sebuah hadis itu sahih, maka sesungguhnya berat kalau diterapkan pada zaman sekarang ini. Sehingga jangan mudah, apalagi urusan fitnah, kemudian mengatakan, wah perawi saya thiqoh menyampaikan masalah ini. Karena menyampaikan sebuah masalah, apalagi terkait dengan masalah ilmiah, itu adalah perkara yang tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan masuk itu sudah saya kumpulkan, mau saya jawab, tapi kalau melihat targetnya masih menumpuk seperti ini, itu kendalanya sebetulnya yang terbesar pertamanya ilmu saya, kemudian yang kedua adalah waktu ini. Waktu untuk apa menjawab pertanyaan. Kalau ini terkait dengan pertanyaan bagaimana dengan ahlul bid'ah, kalau apakah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ahlul bid'ah yang mengingkari sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, tinggal dikembalikan kepada usulul bid'ah. Dalam ilmu usulul bid'ah bahwasanya bid'ah itu ada yang mukaffirah dan ada yang ghairu mukaffirah, ada yang sampai mengkafirkan dan ada yang tidak sampai mengkafirkan. Satu itu. Kalau bid'ah itu adalah perkara yang sampai mengkafirkan, maka masih masuk dalam yaitu tahapan yang kedua, apakah sudah masuk takfirul muayyan, terpenuhi syarat-syarat pengkafiran vonis tunjuk hidung. Karena betapa banyak orang yang dia secara perbuatannya adalah mengkafirkan, namun secara orangnya ada penghalang untuk dikafirkan. Seperti itu. Maka dari itu, ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang melakukan kebid'ahan apapun, kalau sampai mengkafirkan, dilihat dia itu mungkin jahil, tidak tahu, atau mungkin hanya taklid ikut-ikutan kena syubhat, yang belum ada satupun yang mengingatkan, dan dia yakinnya itu adalah disampaikan kiai-kiai yang di lingkungannya dari kecil sampai tua, dia taunya hanya ustadz-ustadz dan kiai-kiai itu saja, dan dia benar-benar enggak terbayang bahwasanya itu menyelisih ajaran agama Islam atau bid'ah. Dia yakinnya dari kecil taunya ajarannya seragam itu saja yang disampaikan dari berbagai kiai. Dia enggak pernah hidup di luar kota, dia enggak pernah hidup di luar lingkungannya. Dia taunya Islam ya begitu. Sehingga dia setelah diperiksa ternyata terpenuhi salah satu adanya penghalang pada dirinya untuk dikafirkan. Walaupun dia dia memiliki keyakinan ataupun perbuatan yang sampai kesyirikan akbar misalnya, tapi dia yakin itu ajaran agama Islam, maka yang seperti ini udzur, seperti ini udzur. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang pertama tentang thubutun nuzul al-ilahi ila sama'i dunya ala ma yaliku bijalalillah, yaitu penetapan turunnya Allah ke langit dunia sesuai dengan keagungan Allah. Perlu diketahui, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa sifat an-nuzul ila sama'i dunya, turun ke langit dunia, dikatakan oleh Adz-Dzahabi, sesungguhnya hadis-hadis tentang sifat an-nuzul mutawatir yang menunjukkan faedah kepastian, keyakinan. Oleh karena inilah tidaklah ada celah untuk pengingkaran atau penentangan. Jadi hadisnya mutawatir tentang penetapan an-nuzul ila sama'id dunya. Jadi apa yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sanad. Itulah definisi hadis yang mutawatir. Ya gampangannya kita kalau kabar mutawatir, kalau diantara kita ya misalnya sesuatu yang sudah koran-koran pada memberitakan, orang-orang di pasar, di anak-anak kecil sudah pada tahu semuanya. Bahwasanya pemerintah telah mengumumkan apa? Hari raya jatuh pada hari esok, lewat siaran televisi, majalah, media massa, elektronik, orang-orang juga pada ini mutawatir. Ini kuat sekali karena diriwayatkan dari mata rantai sanad yang awal sampai yang akhir, rata mata sanad yang satu ke yang berikutnya, ke yang berikutnya, ke berikutnya. Itu banyak orang. Sejumlah banyak orang, kebanyak orang yang enggak mungkin mereka semua dalam di setiap masing-masing rantai mata sanad itu enggak mungkin sepakat berdusta semua, enggak ada yang mengingkari satupun. Begitu. Kalau sudah mutawatir itu sudah menunjukkan kepastian keyakinan. Semua Ahlussunnah wal Jamaah menerima dan membenarkan hadis ini, yaitu hadis yang menetapkan sifat an-nuzul tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah menyampaikan ini terkait dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya hadisnya mutawatir, bahwasanya mereka enggak mengingkari hadis tentang penetapan sifat an-nuzul ila sama'id dunya, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita bahwa Allah turun namun tidak mengkabarkan bagaimana turunnya. Jadi tidak takyif. Itulah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah, pokoknya kita yakin bahwa Allah mengabarkan bahwasanya dia turun ke langit dunia, sudah titik. Enggak mengkabarkan bagaimana turunnya. Bagaimana kok bisa demikian, bagaimana turunnya itu. Sudah tidak usah difikirkan terlalu jauh. Sudah cukup kita bisa masuk surga hanya memikirkan apa sesuatu yang memang tertuntut untuk kita pikirkan. Adapun kaifiahnya tidak tertuntut kita pikirkan. Enggak menjadi bekal masuk ke dalam surga, enggak usah capek-capek kita mikirkan. Jadi seorang penuntut ilmu syar itu harus tanggap satu ilmu yang ilmuhu la yanfa wa jahluhu la yadur. Dalam masalah dunia saja kita orang yang berakal sehat berpegang ini. Kalau tahu enggak menambah berat timbangan saya di akhirat, kalau tahu masalah dunia itu, kalau saya enggak tahu enggak membahayakan saya, enggak menyebabkan saya rugi di akhirat. Di dunia juga demikian, enggak menyebabkan saya rugi. Kadang orang itu ada yang karena ketakutan penyakit kuper, maka pinginnya itu apa saja diketahui lewat apa layar sentuhnya. Berjam-jam di depan layar sentuh, berita politik, olahraga, pokoknya seluruh rubrik dalam apa namanya majalah online itu dia bukai satu persatu, menambah wawasan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ilmu fardhu ain saja banyak yang tidak tahu, padahal hukum pelajarinya wajib. Kalau sengaja enggak mempelajarinya padahal sempat dan punya waktu, jadi dosa. Ilmu yang jahlullah yang fa, jahlullah yadhur wa ilmuhullah yang fa, dia pelajari. Menemui hati saja yang seperti ini. Pantas kalau sholat sulit khusyuk, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang kalau sulit khusyuk, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, khusyuk itu terpulang kepada apa? Kepada bersihnya hati dari syubhat dan syahwat. Nah ini syahwat, pengin tahu ini, pengin tahu itu. Padahal kalau tahu, gak tambah pahala juga. Kalau gak tahu juga, gak gajinya gak turun, kemudian gak rugi dagangnya, juga kemudian gak apa, dan seterusnya. Cuman kata orang, tambah wawasan saja. Ini yang ada memenuhi apa namanya, memenuhi hati. Ini hati-hati yang seperti ini. Jangan punya prinsip orang semakin luas wawasannya, terlepas ilmu apa yang dia ketahui, pokoknya semakin luas semakin jempolan. Jangan punya prinsip seperti itu. Tapi punyalah prinsip min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sudah. Berarti ada yang harus kalian tinggalkan kalau kalian ingin sempurna keimanan kalian. Enggak semua diketahui. Wong tobatnya saja umur likuran 20-an ke atas, itu baru tobatnya. Lah umurnya jatah waktunya ya kalau masuk 30. Kalau 23 sudah tewas, gimana? Nah ini sudah cuma 3 tahun umurnya semenjak tobat, dipersingkat lagi umurnya ini dengan dihabiskan waktunya untuk mengetahui perkara-perkara yang apa, fudul, sesuatu yang lebih, pengetahuan-pengetahuan yang lebih yang tidak harus tahu, bahkan tidak mustahab tahu. Karena banyak para pemuda yang disibukkan itu, merek-merek HP dia hafal, merek sepeda motor terbaru dia hafal, merek anu. Kalau ditanya surat Al-Mujadilah surat keberapa dalam Al-Qur'an, enggak tahu. Tapi kalau seri mobil Innova terbaru serinya apa, tahu dia. Tahu. Kalau ada tulisan automate atau apalah istilahnya, itu berarti terbaru misalnya. Tahu dia. Seri yang depannya ada E-nya itu tahu. Tapi kalau ditanya surat Al-Mujadilah surat keberapa dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa surat keberapa dalam Al-Qur'an, surat enggak tahu. Sehingga kalau ditanya, kalau melihat buku ini QS.14.22, 14 berapa? Bolak-balik dulu. Atau 32.22. Itu yang justru kalian butuhkan, perlu tahu. Baik, berikutnya famin dalika mithlu qalihi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah semisal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lail al-akhir fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa udiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Muttafaqun alaih. Rabb kita, yaitu maksudnya Allah, turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir, pada waktu sepertiga malam terakhir. Fayaqul man yad'uni, maka Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa astajiba lahu, maka saya akan kabulkannya. Man yas'aluni fa utiyahu, barang siapa yang meminta kepadaku maka saya akan beri dia. Man yastaghfiruni fa aghfira lahu, barang siapa yang mohon ampun kepadaku maka saya akan ampuni dia. Kurang lebihnya seperti itu, baik lafadz dari hadis tadi ataupun terjemahannya. Baik, perhatikan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Penetapan sifat an-nuzul itu haruslah tetap disertai dengan penetapan sifat al-ulu. Mengapa? Karena dua-duanya sama-sama ditetapkan dalam wahyu Allah. Dan sifat al-ulu adalah sifat dzatiyah. Senantiasa ada pada Allah. Baik saat Allah turun ke langit dunia ataupun tidak, senantiasa sifat maha tinggi itu ada pada Allah. Wal kaif, wal kaifu majhulun. Wassu'alu anhu bid'atun. Bid'atun. Dan bertanya tentangnya, bagaimana kok bisa demikian turunnya, bagaimana, itu bid'ah. Dosa, bukan menambah keimanan. Karena memang otak kita itu sudah dijadikan oleh Allah, gak mampu mikirkan itu. Gak bisa upgrade. Otak kita itu gak bisa untuk bisa mampu memahami kaifiyah bagaimana turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas turunnya Allah tidak boleh ditamtil, tidak sama dengan turunnya makhluk. Setiap seseorang itu membayangkan, na'udzubillah, tentang bagaimana turunnya Allah pasti salah. Bukan yang seperti di bayangannya. Karena bayangannya itu pasti makhluk. Segala sesuatu selain Allah kan makhluk, termasuk bayangan kita kan makhluk. Maka dari itu pastilah salah. Dan kita segera ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena diajak oleh syaitan melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan, yaitu merenungkan sesuatu yang tidak disyariatkan, memikirkan sesuatu yang tidak disyariatkan, yang menjerumuskan seorang ke dalam kemaksiatan. Walaupun ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, secara pendekatan logika sangat memungkinkan seseorang dikatakan turun pada manusia ini, seseorang dikatakan turun tetapi apa? Tetapi dia masih di dalam posisi yang tinggi. Itu secara logika masih memungkinkan, walaupun tidak sempurna sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan turun yang dimaksud di sini, turun yang tidak sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang kalau menggunakan teknologi telekonferensi misalnya, sementara negaranya asal dia bicara, negara asal dia bicara itu adalah di dataran tinggi, dia berbicara lewat telekonferensi dengan orang-orang yang berada di kota yang dataran rendah, dia dikatakan turun gunung padahal dia ketika itu masih dalam posisi yang tinggi. Yang sana sepertiga malam terakhir, yang sini tidak. Memungkinkan. Memungkinkan. Kalau pada manusia, walaupun gak sama persis. Untuk sekedar pendekatan saja. Taruhlah tidak memungkinkan pada makhluk. Nah, karena Allah laisa kamitsli syai', ya jangan disamakan dengan makhluk. Dengan mengatakan gak memungkinkan. Allah dikatakan maha tinggi di atas seluruh. Apa? Makhluknya, sementara Allah dikatakan turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Jadi tidak boleh kita pertentangan dua hal itu, walaupun mungkin sepintas selalu secara akal ini pertentangan, tapi sesungguhnya tidak pertentangan. Inilah ujian keimanan. Inilah ujian keimanan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka benar sekali perkataan Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu, agama Islam ini dengan apa? Dasarnya dengan akal, maka tentulah bagian atas sepatu itu lebih utama untuk dibasuh daripada diusap, daripada apa? Bagian bawahnya, karena yang kotor secara akal adalah bawahnya. Tapi syariat mengusap sepatu adalah ke atasnya. Seperti itu. Baik. Perhatikan di sini, yanzilu rabbuna ilas sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Karena dhamir yanzilu yang terdapat dalam yanzilu itu adalah maksudnya adalah rabbuna dan rabbu di situ fa'il. Kembalinya adalah kepada Allah dhamir di situ, maka berarti ini penetapan an-nuzul kepada Allah, penyandaran an-nuzul kepada Allah, penyandaran yang menunjukkan yaitu nuzul yang penetapan nuzul yang hakiki yang sungguhnya, karena disandarkan kepada Allah. Yang melakukan adalah Allah. Fa'ilnya adalah Allah. Berarti turun yang sesungguhnya. Allah benar-benar Allah lah yang turun, bukan perintahnya misalnya. Bukan kemudian maksud saya bukan menolak turunnya Allah tapi bukan menolak turunnya Allah kemudian dengan beralasan yang turun ini adalah perintahnya, begitu maksud saya. Kemudian maksud as-sama ad-dunya adalah aqrabus samawat ilal ard. Langit-langit yang terdekat dengan bumi. Kullalailah di sini mencakup seluruh malam-malam. Dalam satu tahun, seluruh malam-malam. Malam manapun juga, tidak hanya malam Ramadan misalnya. Kemudian, hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Ini menunjukkan waktu an-nuzul. Waktu an-nuzul. Perhatikan di sini keutamaan orang yang meyakini turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir adalah dia bersungguh-sungguh untuk bangun malam pada waktu itu dan bersungguh-sungguh untuk memohon sesuatu dari kebaikan yang dia harapkan kepada Rabb-nya. Dan sengsaranya orang yang mengingkari sifat an-nuzul ini. Maka dia malas bangun sepertiga malam terakhir memohon kepada Allah Ta'ala. Ingat, memohon kepada Allah terkait dengan suatu kebaikan yang diharapkan oleh seseorang itu adalah sebab yang termasuk paling utama. Jangan dijadikan sebab yang terakhir. Kalau sudah gak mampu otaknya yang cerdas itu, kalau sudah gak mampu pengalaman yang segudang menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi itu, kalau sudah gak mampu alat-alat yang canggih itu, baru kemudian berdoa menangis. Loh, doa itu di awal kali Anda menghadapi masalah, kecelakaan, kaki patah, kepala retak misalnya. Kalau selama masih bisa berdoa, Allah yang kalian sebut. Hati pertama kali sandarkan kepada Allah. Dokter secanggih apapun, seahli apapun tidak bisa menyembuhkan. Hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah dan berharaplah kepada Allah jika tidak mampu berdoa dengan lisan. Karena keadaan yang kritis misalnya, masih bisa berharaplah kepada Allah. Karena hakikatnya harapan itu adalah doa. Baik. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Dan saya ingatkan untuk masalah doa ini termasuk perkara yang sangat penting sekali adalah dalam masalah ingkarul mungkar atau dalam masalah dakwah. Ini mungkin banyak dilupakan oleh sebagian besar kaum muslimin. Ketika mengingatkan orang lain, kok enggak sadar-sadar. Mengingkari kemungkaran orang lain, kok enggak sadar-sadar. Dia mungkin lupa ada sebab yang termasuk terbesar. Yaitu berdoa sembari bertawakal kepada Allah, mendoakan temannya tadi. Itu. Kalau memang benar-benar Anda jujur ikhlas mendoakan karena sayang kepada dia karena Allah, bukan sayang duitnya atau sayang kecantikannya atau sayang yang lainnya, maka ciri khasnya diantaranya adalah mau mendoakan tanpa sepengetahuan dia. Ketika lebih-lebih lagi ketika sudah berusaha mengingkari kemungkaran, dia tetap saja melakukan kemungkaran itu. Dia doakan tanpa sepengetahuan dia. sepertiga malam terakhir dia sebut namanya. Dia sebut namanya. Nah, itu berarti ikhlas benar-benar dia menginginkan keridhaan Allah dalam mendakwai orang tersebut. Baik. Man yas'aluni fa'udiyahu. Barang siapa yang meminta kepada, memohon kepadaku, maka saya akan berikan permintaan tersebut. Namanya ikta, pemberian, itu bukan hanya, yaitu apa? Diberi sesuatu yang diminta itu saja. Namanya ikta bukan hanya memberikan sesuatu yang diminta itu saja. Oleh karena itu, jika seorang kemudian meminta kepada Allah, kok enggak mendapatkan sesuatu yang disebut dalam doanya tadi, bisa jadi bentuk pemberian Allah bukan seperti itu. Bentuk yang lainnya yang Allah anugerahkan kepada orang tersebut. Fayaqul man yada'uni. Yada'uni di sini maksudnya adalah berdoa dengan mengatakan misalnya ya Rabbi. Maka man yada'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, saya ulangi. Man yas, ini mungkin riwayat yang lain yang saya bawakan dalam apa namanya terjemahan di sini, apa catatan saya di sini. Kalau di dalam matan yang man yastaghfiruni fa'akfirolahu, maka barang siapa yang mohon ampun kepadaku, maka saya penuhi ampunan, saya ampuni dia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang mohon ampunan seperti contohnya mengatakan Allahumma gfirli atau mengatakan astagfirullah. Maka ini ketika mengucapkan dalam sepertiga malam terakhir, Allah janjikan untuk diampuni dosanya. Dengan demikian, faedah orang yang meyakini penetapan sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir adalah menunggu-nunggu datangnya jam-jam itu. Sepertiga malam terakhir itu. Mengapa dia yakin berdasarkan hadis yang muttafaqun alaihi ini, Rabb-nya turun ke langit dunia. Masa sama pecandu konser musik saja kita kalah misalnya. Kalau memang demikian keadaannya. Mereka konsernya jam 6 maghrib, antri karcisnya sudah jam sebelum zuhur mungkin. Atau pertandingan di Senayannya maghrib jam 6, antri karcisnya mungkin sudah jam 9 pagi. Yang dari luar kota, yang boneknya, yang macamnya itu, datangnya sudah 2 hari sebelumnya nginep, gak pakai karcis. Ini, seperti ini, menunggu-nunggu hari H, jam J, jam 6 maghrib itu. Masya Allah, pengorbanannya. Nah, itu yang datang siapa? Ahlul maksiat. Pelaku maksiat di konser musik itu. Pengumbar aurat, pengkata-kata jorok, dan seterusnya. Itu di antara yang apa? Yang datang itu, atau yang banyak datang itu di antaranya yang sifatnya, di antara yang seperti yang disebutkan tadi. Itu saja pengorbanan duitnya, kepanasannya, kelaparannya, rela kalau enggak punya, enggak bisa nyewa hotel karena datang dari luar daerah harus kelesotan di mana? Senayan pakai nasi bungkusnya, nasi yang benar-benar nasi kucing yang kucing juga mau. Nah, itu. Rela dia berkorban seperti itu. Nah, ini yang turun ke langit dunia adalah Allah tabaraka wa taala. Mereka untuk ngejar dosa saja korban seperti itu sabarnya. Karena dalam urusan maksiat itu dikenal istilah sabar. Sabar dalam melakukan kemaksiatan. Bukan sabar dalam menghindari kemaksiatan saja yang dikenal. Sabar dalam melakukan kemaksiatan mereka. Nah ini sabar melakukan ketaatan. Yang ditunggu-tunggu adalah Rabb-nya, sang penciptanya, yang menjadikan dia bernafas dengan bebas, yang menjadikan dia terlelap tidurnya malam itu. Maka bangun untuk menyambut turunnya Rabb-nya ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apalagi keutamaannya adalah kalau berdoa dikabulkan, kalau istighfar diampuni. Nah ini Masya Allah, malu kita sebetulnya kalau sampai kalah dengan mereka. Pengorbanannya mereka demikian, dapat apa mereka itu? Dapat apa mereka itu? Pulang-pulang malah bukan hanya sandalnya hilang, bisa jadi tinggal nama pulangnya. Karena mungkin tawuran, mati, atau mungkin dan seterusnya. Seperti itu. Kita Masya Allah hati tentram, selesai sholat malam, kemudian selesai berdoa, puas mencurahkan air mata kita bersimpu di hadapan Rabb kita. Nah itu sebuah kenikmatan demi kenikmatan. Ini maka sesungguhnya athar, pengaruh besar dari beriman terhadap apa? Sifat-sifat Allah itu benar-benar sebagaimana yang katakan Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa akmalun nas ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma' was sifat allati yattali 'alal bashar. Paling sempurna ibadahnya di antara manusia adalah orang-orang yang beribadah dengan melaksanakan tuntutan nama dan sifat-sifat Allah yang diketahui oleh manusia. Coba kalian nikah, mengkhitbah, meminang akhwat, kemudian sudah ditetapkan tanggal nikahnya tanggal sekian, satu bulan sebelumnya lah dihafal tanggalnya itu, Ramadan tanggal 7 jam 7 pagi, benar-benar hafal, sulit lupa itu, walaupun surat-surat pendek pun sering lupa, tapi ini yang satu ini sulit lupa. Nah, dan benar-benar dipersiapkan mau bertemu dengan pasangannya yang diharap-harapkan. Benar-benar dipersiapkan sebaik-baiknya. Yang biasanya jarang sampoan, ini sampoan kali ini tumben. Benar-benar dipersiapkan. Yang tadinya enggak pernah pakai minyak wangi, yang tadinya enggak pernah dan seterusnya, enggak pernah pakai setrikaan karena maklum anak-anak kos-kosan. Ini setrikaan licin. Nah, ini dipersiapkan. Itu menemui orang yang bukan menciptakan dirinya, memberi rezeki dirinya, zahir dan batin. Bukan yang seperti itu. Nah ini ingin menghadap kepada Rabbul Alamin yang menciptakan dirinya, memberi rezeki zahir dan batin, yang menjadikan dia beriman, dan seterusnya. Apalagi kalau mohon ampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah lebih ya? Sampai di situ dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.